Ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, ya qaumi in kana kabura alaikum maqami, wahai kaumku, jika merasa berat bagi kalian maqami, tempat tinggalku di sini bersama kalian, wa tadzkiri, dan peringatanku bi ayatillah, peringatanku terkait ayat-ayat Allah yang aku berikan peringatan pada kalian, kalau kalian merasa keberatan, fa'alallahi fatawakkalut, maka hanya kepada Allah lah aku bertawakal. Fa'ajmi'u amrakum, ya, dan silahkan kumpulkanlah sekutu-sekutu kalian untuk melawan aku, membinasakan aku. Ila qawlih, sampai kepada firman-Nya, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan oleh Allah agar aku termasuk orang-orang ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri, yang muslim. Juga qala ta'ala, dan juga Allah ta'ala berfirman, wa may yarghab an millati ibrahim. Tapi perhatikan di sini, ya, di ayat yang tadi ini Nuh alaihi salam awalul rasul, beliau menyatakan wa ana awalul muslimin. Awalul muslimin, maka beliau muslim. Ini jadi masih sambungan di kajian sebelumnya, bahwa para nabi terdahulu mereka muslim bersama umat mereka. Karena Islam itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di syarah Usul Salasah, beliau menyatakan Islam itu ada dua pengertian, yang umum dan yang khusus. Yang umum, semua agama para anbiya dan umat mereka itu muslim. Musa bersama Bani Israel Yahudi waktu itu muslim. Isa bersama Bani Israel waktu itu muslim. Ibrahim bersama kaumnya muslim. Nah, pengertian khusus Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itulah Islam. Yang tidak diterima Islam selain yang dibawa oleh Rasulullah SAW di masa Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW, laukana Musa hayyan ma wasiyau illa tibai. Seandainya saudaraku Musa masih hidup, dia tidak punya kelapangan, melainkan dia mesti mengikuti aku. Oleh karena itulah Nabi Isa alaihissalam, beliau turun ke muka bumi ini di zamannya umat Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman, beliau beribadah, sholat kepada Allah, mengikuti tariqah Rasulullah SAW. Bukan tariqah yang Allah wahyukan kepada beliau dahulu. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan orang yang membenci agamanya Ibrahim itu hanya orang yang membodohi dirinya sendiri. Walaqad istaifainahu fid dunya, sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan Ibrahim di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Perhatikan, ya. Perhatikan di sini, Ibrahim termasuk orang-orang yang saleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah ketika Rabb-nya berfirman kepada Ibrahim, aslim, berislamlah engkau Ibrahim, berserah dirilah. Qala aslamtu li rabbil alamin, kata Ibrahim, aku berserah diri kepada Rabbul alamin. Wa wasa biha Ibrahimu bani, maka Ibrahim pun mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya wa Ya'qub, ya wa ya bani, dan juga Ya'qub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Perhatikan, Ibrahim muslim. Ibrahim mengatakan qala aslamtu li rabbil alamin. Ya, juga bagaimana keturunan Ibrahim, ya, cucunya Ibrahim Ya'qub yang mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka zuriyahnya Ibrahim, zuriyahnya Ya'qub, keturunan mereka muslimun, gitu ya. Kemudian mana lagi mahal syahid, itu mahal syahidnya. Wa qala ta'ala wa qala Musa. Nah, sekarang Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Musa. Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka hanya kepadanya lah kalian bertawakal, bertawakallah kalian hanya kepadanya. Tawakkalu itu fil amr, ya, alaih jar majrur itu muta'alliq dengan tawakkalu, itu min babil hasr. Maka hanya kepada Allah lah kalian mesti bertawakal, in kuntum muslimin, jika kalian muslim. Perhatikan itu, kaumnya Musa, ya, mereka adalah muslim. Waqala Musa, kemudian waqala saharatu. Berkata para tukang sihirnya Fir'aun ketika mereka tobat, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa tawaffana muslimin. Perhatikan tuh. Ya, wahai Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Maka tukang sihirnya Fir'aun yang didatangkan oleh Fir'aun untuk melawan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tatkala jelas kepada mereka kebenaran ada pada Musa dan Harun, yang itu bukanlah sihir, itu adalah mukjizat Allah, maka mereka segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengatakan Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana minal muslimin, dan wafatkanlah kami sebagai seorang muslim. Ya, diancam oleh Firaun kan? Ya. Taib. Kata mereka apa? Ketika Firaun ya mengancam mereka untuk disalib, apa kata mereka? Faqdima anta qadin, putuskanlah engkau kan wahai Firaun yang buka, yang bikin keputusan. Innama taqdi hadhil hayatid dunya. Kamu itu cuma bikin keputusan di dunia aja. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Kami beriman pada Rabb kami supaya Rabb kami mengampuni segala kesalahan kami. Wa ma akrahtana 'alaihi min as-sihr, wallahu khabirun khairun wa abqa. Baik, berikutnya waqala Yusuf berkata, wa tawaffini musliman wa alhiqni bis salihin. Ya, perhatikan Nabi Yusuf alaihissalam berkata, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku, sertakan aku bersama orang-orang yang soleh. Yusuf alaihissalam. Ya, Yusuf alaihissalam. Setelah datang fitnah kepada beliau, ujian, ya, maka Allah memuliakan beliau dan beliau di sini meminta kepada Allah agar dimatikan sebagai seorang Muslim. Maka ini menunjukkan Yusuf pun juga Muslim. Wa qala Bilqis. Bilqis apa Balqis ini? Ya, Balqis ya. Waqala Balqis, ratu, itu ratu ya. Ratu Balqis ya. Mengatakan ya. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Perhatikan wa aslamtu. Aku berislam, berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam. Ya. Dia adalah ratu Yaman yang ada di negeri Saba. Nah, kisahnya ini disebutkan surah An-Naml. Ya, disebutkan di sini. Baik, ini Allah Ta'ala ceritakan ucapan Ratu Balqis ini. Ya, tawa apa namanya? Aslam tu ma'ah Sulaiman. Dia juga mengatakan apa? Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dua kali pernyataan Ratu Balqis, dia adalah muslim. Wa qala ta'ala yahkumu bihan nabiyuna wal ladina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbar. Ya, yang dengan kitab itu di Allah Ta'ala memutus apa, para nabi memutuskan, atau yang dengan kitab itu diputuskan perkara yang orang-orang Yahudi oleh para nabi. Para nabi yang Allah utus semua untuk Bani Israel. Semuanya alladzina aslamu. Para nabi itu yang semuanya berserah diri kepada Allah, lilladzina hadu. Ya, warrabbaniyun. Ya. Ya. Diputuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi oleh para nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, dan orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, wal ahbar. Baik, ya. Itu mahal syahidnya mana? Itu mahal syahidnya annabiyun alladzina aslamu, para nabi-nabi yang mereka berislam. Ya. Baik. Para nabi yang datang setelah Musa tentunya. Mereka berhukum dengan Taurat. Ya. Berhukum dengan Taurat. Inna anzalna Taurat tapi hauda wa nur. Baik. Maka ini menunjukkan bahwa seluruh para nabi Bani Israel, mereka semua muslim. Kemudian, ya sampai sini ya. Sudah ayat-ayatnya habis dibaca. Panji, fadal. Waqala al-hawariyuna amanna billahi wa ashhad bi annana muslimuna. Badinul anbiya'i wahidun wa in tanawwa'at syara'i'uhum kama fi sahihaini 'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ma'asyirul anbiya. Inna ma'asyirul anbiya. Antum pada ma'asyir. Kalau dia anak enggak. Nah, ya udah enggak apa-apa terus. Inna ma'asyirul anbiya. Hah? Ma'asyir. Inna ma'asyirul anbiya dinuna wahidun. Qala Allah Ta'ala syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan wal ladzi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Qala Ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min at-thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Fataqattu'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun. Wa qala Ta'ala فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Qala al-hawariyun, berkata para hawariyun. Hawariyunnya siapa ini? Isa alaihissalam. Para pengikut Isa alaihissalam yang setia. Ya. Ya, yang Allah sebutkan man ansori ilallah, kata Nabi Isa. Siapa yang mau menolongku? Ya. Qala al-hawariyun. Ini talamidnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan apa? Nahnu ansarullah. Ya, kamilah yang menolong Allah. Ya, kamilah penolong Allah. Amanna billah washhad inna muslimun. Perhatikan. Washhad inna muslimun. Nah, Hawariyun pun juga menyatakan mereka muslim. Tayyibarakallahu fikum. Mereka muslim. Maka pengikut Nabi Isa muslim. Muslim di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ini Islam pengertian umum. Nanti Islam pengertian khusus Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tabarakallahu fikum. Kemudian ya, kata Ibnu Taimiyah, beliau lanjutkan lagi, wa dinul anbiya wahidun, maka agamanya para nabi itu cuma satu. Wa in tanawwa'at ya syara'iuhum, walaupun beragam syariat-syariat mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al anbiya'u ikhwah da'watuhum wahidah wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu bersaudara, dakwah mereka satu. Ya, dakwah mereka satu. Walaupun syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Musa, Nabi Isa berbeda-beda. Disempurnakan semua oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah. Kemudian wa in tanawwa'at syara'iyuhum. Semuanya sesuai dengan kondisi masing-masing. Kama fi sahihain dari Nabi SAW, sebagaimana dalam sahihain dari Nabi SAW, beliau menyatakan inna ma'syaru atau ma'syara. Ya. Ini tepatnya dia tabi, ya, bukan ma'syaru. Karena khobarnya jelas, dinuna wahidun. Nanti jumlah dinuna wahidun, itu khobar dari inna. Berarti maksyara apa? Tabi. Sebagai apa tabinya? Badal. Badal apa? Badal kul min kul. Atau kata Ibnu Akil, badal mutabik. Nah. Inna maksyara al-anbiya'i. Kami seluruh para nabi. Dinuna wahidun. Agama kita itu cuma satu. Ya. Agama kita satu. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuha wal ladina auhayna ilaik. Ya, dan Allah telah mensyariatkan kepada kalian agama yang telah Allah wasiatkan kepadanya. Ya, Allah wasiat yang Allah telah wasiatkan kepada Nuh dan ke apa yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ladina auhayna ilaik wa ma wasayna bihi Ibrahim, dan sebagaimana yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa, Musa dan Isa. Apa wasiat Allah? An aqimuddin. Hendaknya kalian menegakkan agama, wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. An aqimuddin. Apa sih maksudnya aqimuddin? Tauhid. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan di Ta'liq wal Bayan ala Kitabil Furqan. An aqimuddin itu maknanya apa? At-tauhid wa ibadatullahi wahdah, itu maksudnya. Ya, wa tarku ibadati ma siwah. Ya, tauhid beribadah hanya pada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Itu maksudnya. Wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Berpecah belah di dalam apa? Al-aqidah. Ya, la yajuz al-ikhtilafu fiha, enggak boleh bersisih dalam akidah. Enggak boleh berpecah belah di sini. Karena yang namanya akidah wahidah, satu. Apa itu? Ifradullah bil ibadah wa tarku ibadatin wa tarku ibadati masiwa. Ya, mengesakan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan dari selain Allah. Berbeda dalam masalah fikih silakan. Ya. Berbeda dalam masalah fikih silakan. Ya. Mau talafut niat mau enggak. Mau kunut mau enggak. Ya. Mau pokoknya dalam fikih, tapi kalau akidah enggak boleh beda. Enggak ada toleransi situ. Kami kuburiun, tolong toleransi ya, enggak ada. Kamu saya tahdir. Bahkan saya kapirkan. Itu. Tapi kalau dalam bab fikih enggak. Ya. Jangan terbalik, fikih galak. Mau kunut galak benar udah. Enggak ada udzur bil jahal. Enggak ada syubhat-syubhat gitu. Mungkin ada syubhat gitu kan. Ponis bid'ah. Sama talafut bin niat, galak benar. Sama penyembah Nyi Roro Kidul. Masya Allah, toleransi. Tasamuh. Ya. Cuman dikecam doang, itu syirik. Kapir enggak? Enggak. Terus apa faedahnya? Musyrikinnya seneng. Enak kok. Kamu ngecap saya syirik-syirik. Saya musyrik enggak? Enggak. Saya kafir enggak? Enggak. Ya udah terserah. Akhirnya terlestarikan musyrik. Kesyirikan terlestarikan. Musyrikin enggak takut. Sama agama para Murji'ah ini. Enggak takut. Ya. Enggak takut musyrikin. Tapi barakallahu fiik. Enggak ada. Konsekuensinya enggak ada. Konsekuensinya. Nyembah Nyi Roro Kidul kek, mau bilang ya, mau jadi Ade Armando kek, Sukmawati kek, Abu Janda kek, mau jadi Nikita Mirzani kek, mau bilang ya, saya berdoa ya dan billah kepada Tuhan Yesus, semoga Tuhan Yesus memberkati pernikahan kalian berdua, gak dikafirin juga. Mau bilang Yesus sebagai Tuhan, mau berdoa kepada Yesus, gak dikafirin, gak. Enak makanya. Seneng. Nah, makanya mereka dia sukanya ngutipnya dari yang kayak gitu-gitu. Ya. Allah musta'an. Iya. Itu sinik mir ngutip-ngutip dari ustadz-ustadz itu. Katanya. Ngapain saya lihat juga. Geli. Apa? Stalking. Ya dan billah. Ya. Bahkan anaknya disekolahkan di tempat mereka. Ya. Allah musta'an. Ini murtad yang cinta sunnah gitu. Tapi murtad buat apa? Ya. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Matu. Sangat berat bagi musyrikin. Ya. Untuk mengikuti agama yang kalian dakwahkan itu, yaitu agama tauhid, maka musyrikin itu lari dari tauhid. Ya, wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebutkan Allah semata, isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Apa makna isma'azzat? Hah? Apa? Jengkel, gondoklah kalbu orang-orang yang tidak beriman pada akhirat. Wa idza dzukiral ladina min dunihi idahum yastabsyirun, idahum yastabsyirun. Kalau disebutkan selain Allah semata, maka mereka senang gembira. Itu. Ini muskilahnya di sini. Kalau kita ya mendakwahkan tauhid, menyebutkan konsekuensi tauhid, musyrikin itu gerah. Gerah. Ya. Karena sebagian orang enggak suka disebutkan tauhid, hakikat tauhid, apalagi dakwah tauhid. Ya. Bahkan kalau kita mengkafirkan penyembah Nyi Roro Kidul, mengkafirkan si Nikita Mirzani yang bilang ya, Yesus adalah Tuhan dan berdoa pada Yesus, yang gerah adalah ya, kita tahulah ya. Wah, antum jangan kafirkan orang. Kita kafirkan penyembah Nyi Roro Kidul yang gerah, ya itulah ya. Jangan kafirkan. Jangan bikin lari orang. Ini perkara yang berbahaya. Takfir mengkafirkan. Mesti terpenuhi dawabitus syurut. Ya, mesti ada tawafurus syurut. Wantifa al-mawani. Wah, Masya Allah. Hada khatirun azimun. Wah. Ini manhaj takfiri. Ini kita Mirzani selamat. Kita diponis takfiri. Allahul Musta'an. Nah, ini madhab apa ini ya? Saya berapa tahun-tahun mengamati ini ada pengacauan. Kita waktu itu belum tahu fatwa-fatwa Syekh bin Baz, fatwa Lajnah. Ya karena kan buku-buku terbatas yang kita ketahui. Baru setelah Allah mudahkan buku-buku itu datang, kita baca. Hah? Enggak cuma baca, dengar. Nah, video-video Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, enggak satu, enggak dua, enggak tiga, enggak 10, enggak 20, enggak 30, lebih dari itu, wallahi lebih dari itu. Ya. Lebih dari 30. Kalau ada yang nantang, ayo. Ya. Tapi taruhannya mesti rujuk. Ada yang bilang, memangnya fatwa Syekh Fauzan lebih dari 30? Iya. Mau di tulisan, video. Ada yang nantang, tapi taruhannya rujuk. Ya. Kalau cuma nantang-nantang doang, mah, bikin kerjaan aja. Tapi kan kalau dia mau rujuk kan enak kan? Kalau cuma nantang-nantang doang, capek aja kita kumpulin. Barakallahu fikum. Ya, ini sangat berat musyrikin ini. Ya, kalau dengar dakwah tauhid. Dengan dakwah tauhid. Ya, musyrikin itu berat. Kuburiyun itu kalau berat. Makanya mereka memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dibilang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan kaum muslimin. Siapa yang mengkafirkan kaum muslimin? Mengkafirkan musyrikin, kuburiyin. Itu dia mereka. Pede kali mereka disebut sebagai muslimin. Hah? Makanya Syekh Ishaq punya kitab namanya Misbahul Zalam. Itu membongkar syubhat musyrikin dan pengacaranya, lawyernya. Ya. Iya. Di kasbu syubhat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahkan bukan nyebut pengacaranya. Ulama musyrikin. Ulama musyrikin. Di kasbu syubhat. Kan antum udah baca. Ya, sama syarahnya. Wa qala ta'ala ya ayyuhar rusul qulu min qulu min at-thayyibati wa'malu shalihah. Allah taala berfirman. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Inni bima ta'amaluna alim. Aku mengerti apa yang kalian kerjakan. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fattakun. Dan sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kalian. Agama yang satu dan akulah Rabb kalian. Maka bertawakallah kepadaku. Ya. Syahidnya mana? Inna hadihi ummahatu ummatukum ummatan wahidah. Ya ayyuhar rusul, perhatikan. Wahai para rasul, Allah seru. Syahidnya ini, inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ya. Itu syahidnya di situ. Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Agama kalian ini, ummah di sini agama. Agama yang satu. Wa ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Itu syahidnya di situ. Ya. Maka seluruh para nabi agamanya satu. Ya, umatnya itu umat yang satu. Semua di atas tauhid, iman pada Allah. Maka mereka umat yang satu. Dari awal para rasul hingga yang paling akhir. Dari yang paling awal Nabi Nuh hingga yang paling akhir. Dari yang awal para nabi itu Nabi Adam hingga yang paling akhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fataqattu amrahum bainahum zubura. Kemudian terpecah-pecahlah dalam urusan agama mereka menjadi zubur, beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ya. Allah memerintahkan mereka untuk berada di atas satu jalur, satu agama, satu umat, yaitu di atas tauhid iman. Namun mereka malah berselisih, berpecah belah. Akhirnya mereka taqatta'u amrahum bainahum zubura. Zubura itu kitab. Ya. Ya, terpecah belah masing-masing. Ya. Semuanya memiliki kitab-kitab mu'alafat yang tersendiri. Makanya Syekh Shalih Fauzan menyatakan dakwah kalau para dai-nya tidak konsen di tauhid, maka mereka pasti akan berpecah belah. Iya enggak? Sibuk di tahzir, sibuk di dakwah urusan fikih. Ya, urusan fikih galak-galak. Enggak ada uzur bil jahal, tahzir meluncur deras tanpa iqamatul hujjah. Fulan sururi, fulan hizbi, fulan bla bla bla bla bla bla. Enggak ada iqamatul hujjah, enggak ada uzur bil jahal. Ya. Ini agama siapa lagi? Ya, kadang-kadang lucu sih. Ya. Jadi buat main-mainan aja juga. Allah musta'an. Faslun, pasal berikutnya. Ini pasal yang ke-11. Tentang tafdil al-anbiya dan juga maratib as-su'ada. Ya. Ya, itu perbedaan tafdil, tafdil keutamaan para nabi dan maratib tingkatan as-su'ada, orang-orang yang berbahagia. Ya, lanjut Pak Haji. Fadhal. Qad ittafaqa salaful ummati wa a'immatuha wa sa'iru awliya'illahi ta'ala 'ala anna al-anbiya'a afdalu min al-awliya'i alladhina laysu bi-anbiya'a. Faqad rattaba Allahu 'ibadahu as-su'ada' al-mun'ama 'alayhim arba'a maratiba. Faqala ta'ala: wa man yuti' Allaha wa ar-rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa fil hadithi: ma tala'at ash-shamsu wa la gharabat 'ala ahadin ba'da an-nabiyyina wal-mursalina afdala min Abi Bakr. Wa afdalul umami. Apa irabnya afdala? Tuh. Oh, bingung. Panji. Sifat. Sifat dari mana? Ahad. Ala ahad, ahad kan majrur. Nah. Mamnu min asharaf. Afdal. Ahsan. Terus wa afdalul umami ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ta'ala: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa qala ta'ala: thumma awratna al-kitaba alladhina istafayna min 'ibadina. Wa qala nabiyyu fil hadith as-sahih alladhi fil musnad: antum tawaffawna sab'a tuwaffuna antum tuwaffuna sab'ina ummah sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah wa afdalu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hum al-qarnul awwal. Waqad thabata 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam min wajhi annahu qala khairul quruni al-qarnul ladhi buhittu fihi ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم وهذا قد ثبت في الصحيحين من غير وجه وفي الصحيحين حسبك asal yang baru ya penting ini ya si Rapi kemana? Nah, di mana antum? Oh, ke sini aja. Berisik. Oh, tahu diri juga ya. Berarti yang kamar mandi sini lagi daras ke kamar mandi sini berarti? Belum setah. Ya, faslun. Qadittafaqa salaful ummati wa immatuha. Para salaf ummah, para ulama salaf dan imam-imamnya, ya, mereka telah berkonsensus, bersepakat, ya. Wasairu awliyaillah, bahkan seluruh para wali bersepakat. Ala annal anbiya, ya, ala annal anbiya, bahwasanya seluruh para nabi, ya, afdalu minal awliya, lebih afdal daripada para wali. Alladzina laisu bi anbiya, yang para wali itu bukan para nabi. Ini perhatikan ya, karena ada hadis yang palsu katanya bahwasanya para wali lebih utama daripada nabi Bani Israel. Ini menyelisihi ijma, ya, menyelisihi ijma. Para nabi itu seafdal-afdalnya wali. Ini sudah disebutkan ya sebelumnya kalau masih ingat. Tabarakallahu fikum. Enggak ada yang seorang pun yang menyamai kedudukan para nabi. Ya, hatta Abu Bakar As-Siddiq sekalipun. Ya. Hatta Abu Bakar As-Siddiq, hatta Umar bin Khattab, enggak ada yang mampu menyamai para nabi. Kemudian Allahu ya. Wa qad rataba Allahu 'ibadahu as-su'ada'a al-mun'ama 'alaihim arba'a maratiba. Maka Allah telah mengklasifikasi, membagi hamba-hambanya yang berbahagia, yang Allah mun'am, yang diberikan nikmat oleh Allah. Ya. Mereka itulah teman-teman yang paling baik. Ya, perhatikan. Wa may yuti'illaha, siapa yang taat pada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim. Itu mereka itulah yang mun'am, ya, yang diberikan anugerah. Siapa itu? Minan nabiyyin, yang pertama. Wasiddiqin, yang kedua. Ya. Tayy, minan nabiyyin, yang kedua siddiqin. Yang ketiga syuhada, yang keempat salihin. Ini empat maratib. Ya, orang-orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis disebutkan. Ya. Ma tala'a asy-syams wa la gharabat 'ala ahadin ba'da an-nabiyyin wal mursalin afdala min Abi Bakar. Ya. Tidaklah matahari terbit dan tidak pula matahari tenggelam. Ya. Dia ternyata matahari tersebut terbit dan tenggelam yang menyinari seseorang yang lebih baik daripada Abu Bakar, ya, setelah para nabi dan rasul. Enggak ada matahari ini terbit menyinari orang yang lebih baik daripada Abu Bakar setelah keutamaan para rasul. Jadi setelah dikecualikan nabi dan rasul, enggak ada di muka bumi ini seorang yang disinari oleh matahari yang lebih baik pada matahari, apa, lebih baik daripada Abu Bakar. Enggak ada. Berarti yang kena sinar matahari semua kita ini orang yang di bawah Abu Bakar. Yang kena sinar matahari Raymond. Kolas, jelas. Ya. sini ko, kelas jelas. Mau berjemur lama kayak di kuburan situ depan, ya, enggak ada matahari menyinari manusia yang lebih baik daripada Abu Bakar. Ya, itu, masya Allah. Ini hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Bahwasanya Abu Bakar adalah sebaik-baik makhluk setelah para nabi. Ya, walaupun hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Ya, namun Abu Bakar As-Siddiq beliau punya keutamaan yang lain berdasarkan nas-nas yang sharih, ya, yang jelas kesahihannya. Apakah dari Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, wa afdalul umami, dan umat yang paling afdal ummatu Muhammadin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Masyaallah. Ya. Kuntum khaira ummatin, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Maka Allah mensifati umat ini sebagai umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, ya, di awal dan di akhir. Ya, yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman pada Allah. Mereka yang pertama dan utama adalah para sahabat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang pertama adalah Abu Bakar. Tsumma awrasnal kitab. Ya, ini sudah dibaca belum? Ya, kemudian kami wariskan kitab alladzina istafaina min ibadina. Ya, kami wariskan kitab kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya, kami wariskan kitab itu Al-Qur'an, alladzina istafaina. Ya. Yang telah kami pilih. Nah, ini menunjukkan keutamaan umat ini, Allah pilih. Ya, Allah pilih. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah pilih. Baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil hadis, dalam sebuah hadis alladzi fil musnad, yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, ya. Disebutkan dalam hadis ini, antum, ya, tadi bagaimana bacanya? Tuafun, ya. Ya, dobetnya yang benar apa? Aufa yufu atau gimana? Enaknya aufa yufu, ya. Kalau aufa yufu, tufu, tufuna, menggenapkan. Ya, dobetnya apa? Tuwafu apa? Wafa, yuwafi atau awfa yufu? Tufuna, ya. Antum tufuna sab'ina ummatan. Ini bukan ini, ya. Menggenapkan. Kalian menggenapkan 70 umat. Antum khairuha wa akramuha ala Allah. Kalianlah yang terbaik dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini juga menunjukkan keutamaan umat ini. Ya. Tabarakallahu fikum. Ada 70 umat. Menggenapkan 70 umat. Dan sebaik-baik umat yang paling mulia, yang paling baik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu. Wa afdalu ummati Muhammadin, ya. Dan umat yang paling afdal, afdal umat, apa namanya? Umat yang paling afdal di sini maksudnya. Umatnya Muhammad SAW yang paling afdal adalah Al-Qarnu Al-Awwal. Generasi pertama, yaitu para sahabat, sebagaimana telah sabit valid dari Nabi SAW. Min ghairi wajhin, dari banyak jalan. Annahu qal, bahwasannya Nabi SAW bersabda, Khairul Qurun, Qar Al-Qarni, Al-Qarnu Alladhi Bu'istu Fi. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang aku diutus di tengah-tengah mereka. Bu'istu fihi. Kalau jantum apa? Fihi ma fihim? Fihi, ya. Summa ladina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Taib. Kemudian. Taib yang melanjutkan. Wa hadza tsabitun fi sahihain. Hadis ini telah valid, terdapat di dalam, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, min ghairi wajhin, dari banyak jalan. Dari banyak jalan. Baik, keutamaan sahabat nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Ila nanta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.